criança faz. César Gabriel. Eu acho que o... Não. Está errado. Vai, plagiar, talvez. A pessoa vai ter a sua... Aí, a não faz mais. Vovó, auxilia. Dia mati, anak pula diisi lagi. Jadi kita ambil terus kerja sini. sebagai tukang nasab kita. Oh susah ya, oh saya sering. Umur mak dia baru 30 berapa. Tak kena nak beri nama ya. Yang kosong lah, yang penuh nak bayar lah. Yang maaf lah. Kita membantu yang ada yang lemah kan. Baik, ayat yang keempat. Faiza laqitumul ladzina kafaru, dan apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir. Laqitum, kalau kita sebut multaqa, sekarang ini dah terkenal dengan perkataan multaqa. Satu muzakarah, satu lagi multaqa. Muzakarah maknanya perbincangan-perbincangan. Multaqa ialah pertemuan. Ila liqa. Ya, tuan-tuan sebut perkataan ila liqa, mudah-mudahan jumpa lagi. Itu maknanya ila ila liqa. Jadi asal perkataannya laqa. Okey, laqa. Dan apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, fadhar barriqab, hendaklah kamu memancung kepala mereka. Ini cerita ini dalam peperangan. Janganlah sedalam tuan-tuan pergi pancung. Dalam tuan-tuan. Jangan tuan-tuan ambil ayat ni pula. Ha, nampak Allah suruh pancung. Itu yang pancung akal tu. Tak apa. Tak boleh pancung dia. Dia tak ada salah apa. Ya, dia tak ada buat salah. Dia duduk mega pihak-pihak dia. Jadi di sini ialah hukum hakam di dalam bidang peperangan. Kalau mereka berperang dengan kita, bermusuh dengan kita, mereka angkat senjata, kita pun angkat senjata, masing-masing saling nak berlawan di atas tujuan fi sabilillah, maka kalau jumpa mereka dan mereka ada niat nak bunuh kamu, maka pancunglah kepala mereka. Maksud pancung ni ialah lawanlah mereka dengan bersungguh-sungguh. Maksud bersungguh-sungguh itu apa? Kekuatan tentera yang kuat, kekuatan bala tentera yang istiqamah, dan kekuatan senjata. Macam mana nak berperang senjata tak ada? Kita tidak boleh bagi tahu bila kita nak serang. Bila kita nak serang, tak boleh bagi tahu. Itu dipanggil sebagai rahsia. Sebab itu di dalam peperangan kita dibolehkan menipu. Dan menipu dalam peperangan tak ada dosa. Jangan orang berperang pula menipu, kita kata tak kira kamu tipu. Dosa tau, tak ada dosanya, tak ada makna ni. Dia tidak dikira sebagai dosa. Macam Saddam Hussein, dia tipu George Bush. Dia buatnya kapal, kereta kebal, siluan. Dibubuhnya anak, pengesan, kereta kebal. Jadi Amerika serang, Amerika bom, kereta kebal palsu. Maka dihebohkanlah dalam dunia, kami telah mengebor ketumbukan kereta kebal Saddam Hussein. Pada apa suhunya? Jadi menipu dalam bab itu tidak menjadi kesalahan. Serupalah dengan Khalid Ibn Walid, tenteranya 3,000. Nak menentang 100,000. Kalau kita lari balik, 3,000 lawan 100,000. Tetapi Khalid tidak balik. Sebaliknya Khalid menyuruh tentera-tentera Islam naik kuda, dan kuda itu jangan bergerak. Jangan berjalan, cuma bergerak di tempat yang sama supaya asapnya naik. Jadi bila daripada jauh, nampak asap banyak, debu-debu naik, maknanya tentera kafir kata, ramai, gila tentera Islam. Jadi mereka pun lari. Itu dipanggil strategi tipu daya. Inilah yang dipanggil wa makaru, perancangan. Jadi perencanaan di dalam peperangan itu biasa. Begitulah dalam pilihan raya pun. Jadi ada strategi semua. Bila dah kita belajar dalam sains politik, jadi isu yang kita kena hadapi, perkara-perkara itu biasa. Tak lama pun demokrasi, kita yang memilih demokrasi secara pilihan raya yang penuh dengan tipu daya dan sebagainya. Itulah risiko yang kita kena hadapi, yang kita tanggung. Nak lompat ke, nak terjun ke, tahu je mana. Nak provok ke, nak tipu ke, gunakan media massa dan sebagainya. Nak kata apa? Itulah dia peperangan. Nak kata apa? Jadi kita nak mencubuhkan dalam benda itu, terpaksalah kita menerima alikah. Kalau azak-azak nak melawan sejarah adil ni, tak ada lah tu. Selagi mana tidak mengikut sejarah Islam. Jadi sesuatu benda yang kita buat mesti ada menang, ujian, tipu daya dan sebagainya, termasuklah tipu daya di dalam bidang peperangan. Fahatta iza adkhantumuhum, sehinggalah apabila kamu dapat membunuh mereka dengan banyaknya serta mengalahkan mereka, fasyuddu wasaqa, maka hendaklah, ya hendaklah dilawan mana-mana yang hidup. Fasyuddu al-wasaqa, dilawan yang hidup, yang dah angkat senjata, buang senjata, menyerah, kalah, angkat bendera putih, maka mereka itu dipanggil sebagai orang yang menyerah. Dan kata Nabi, ikatlah mereka dengan kukuhnya. Fa imma mannam ba'du wa imma fida'a. Setelah selesai pertempuran itu, maka terserahlah kepada kamu sama ada hendak memberikan kebebasan kepada mereka. Hatta tada'al harbu awzaraha, dengan tiada sebarang penebusan atau pembebasan mereka dengan mengambil penebusnya. Bertindaklah demikian terhadap golongan kafir yang mencoboh, sehinggalah berakhir peperangan jihad itu. Sehinggalah hatta tada'al harb, sehinggalah peperangan telah pun berhenti, meletakkan senjata. Tada'al harb maknanya meletakkan senjata. Bila dah tak ada apa, ada senjata, ada orang dan semua dah letaklah, maka selesailah auzaraha, terpulang pada kamu. Sama ada kamu nak bebaskan mereka, nak jadikan kawanan perang, nak ambil tebusan dan sebagainya, terpulang. Jadi peraturan yang kedua, yang mana hidup, yang mana hidup, jadikan sebagai kawan-kawan. Malah Rasulullah pernah mengambil faedah daripada tawanan-tawanan perang di zaman Rasulullah dulu. Ada orang yang ditawan dalam peperangan Badar, cara nak dibebaskannya diajarkan kepada orang Islam yang tak reti. Mereka ni mesti pandai baca, pandai menulis. Ada orang Islam yang tak pandai menulis. Maka syarat kamu nak bebas, kamu mesti ajar orang Islam sampai pandai. Itu dah pandai orang Islam, dibebaskan. Ada juga yang dibebaskan itu saja oleh Rasulullah kerana dia ada anak dan sebagainya, dibebaskan. Itu telah menjadi hak kepada orang yang menang nak buat apa dengan tawanan perang tadi. Zalika walau syaa'ullah, dan sekiranya Allah menghendaki, tentulah Allah membinasakan mereka. Kenapa dalam peperangan Uhud Nabi kalah? Kenapa dalam perang Badar Nabi menang? Kenapa dalam peperangan yang lain Nabi terpaksa berperang sebanyak 27 kali? Kenapa Allah Ta'ala terus tak bagi menang kepada Islam? Kenapa berperang? Sebab apa? Di sini Allah jawab, lam taqara minhum, kami boleh kalahkan mereka, kami boleh bagi kemenangan kepada kamu. Nabi kalau dia berdoa minta menang-menang, tak payah perang, tapi kenapa terpaksa berperang? Kerana kata Allah, walakin liyabluwa ba'dukum bi ba'din, tetapi diperintahkan kamu berperang kerana hendak menguji kesabaran kamu menentang golongan yang kufur ingkar yang mencerobohi kamu. Tujuannya ialah untuk membuat ujian. Sebab itu ada yang berpuasa dalam tiang berpuasa dan berperang. Peperangan yang berlaku dalam bulan Ramadan, dalam puasa, tak boleh minum, tak boleh makan, perang pula, disuruh perang pula. Ini semuanya dalam bentuk ujian. Sesuatu benda adalah bentuk ujian. Apa benda? Macam orang kumpah lah, tulung lah, siang malam bagi kita. Semua macam mana ujian? Allah nak bagi syurga, ujian dah kita. Nak lah semayang, subuh-subuh, sepi, mengantuk pun kena semayang. Pergilah ini berebut jamban, berebut semua. Tak ada benda yang dah berebut. Berebut, berebut suap, berebut kasut, berebut lift. Lift berebut. Mana naik tingkat satu tak apa, naik tangga. Kena tingkat 20, 18, menang naik tangga. rebuklah ya Allah, yang naik dulu tak turun, yang turun dulu tak menaik. Macam-macam. Yang jilis berhenti, dia masuk je, tak kira dia pergi mana pun. Aku naik dulu, lagi pun turun. Dia naik atas dulu, roller, main turun balik. Ayam tu yang berebut semua, semua nak jadi susah. Sebab, liya belu wakum. Dia nak test kita. Semuanya nak test. Orang nak pergi Mekah ni, benda yang diuji dulu-dulu, bear. Sehari berapa kali pun dia buka bear. Sebelum dia pergi. Buka katung-katung, buka. Tak habis-habis daripada tak beli beg sampai nak beli. Dia tulis nama atas beg, buat tanda supaya tak hilang. Bu susu elok-elok, malam buka balik tak puas hati. Besok tutup tengah hari buka balik, rasa belum masuk lagi, buka lagi. Masuk selipar satu, masuk ini satu, datang jiran buat apa, tapi selipar tak cukup, nanti kalau hilang macam mana? Tambah pula lagi satu. Datang pula balik lagi tahun lepas. Kamu bawa selipar berapa? Tiga. Buat apa banyak sangat? Satu cukup. Buang pula semua. Itulah dia. Lesih tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tak payahlah zip kat yang lain kat tali selagi belum sampai. Biar dengan ni dulu. Sebab macam-macam orang melawak, macam-macam. Aku dapat. Ini selera banyak ini. Kamu kena ambil sepeda tu buat zip. Saya ingat baju dalam kena buat zip. Baju dalam pula, pergi buat jeng pula. Tak orang curi. Tak tahu lah. Itu yang pergi kedai Arab, pergi buat pilih gagal ni. Tak perlu hilang. Baik. Kemudian kata dia, wallazi naqtilu fi sabilillah. Dan orang-orang yang telah berjuang dan gugur syahid. Walladzina qutilu fi sabilillah, orang-orang yang terbunuh pada jalan Allah. Falan yudilla a'malahum. Maka Allah tidak akan sekali-kali mensia-siakan amalan mereka. Jadi peraturan yang seterusnya ialah memberi makan kepada orang yang ditawan. Orang yang ditawan nak jaga makan minum dia kena bagi juga walaupun dia ditawan. Ini yang dipanggil sekarang ini undang-undang peperangan. Islam dia mengajar kepada kita undang-undang peperangan. Orang tua tak boleh dibunuh, budak-budak tak boleh dibunuh, perempuan tak boleh dibunuh, orang awam tak boleh dibunuh, masjid tak boleh dibunuh. Masjid tak boleh di obor, tempat ibadat tak boleh di obor, pokok-pokok semua tak boleh ditebang. Jangan duk rosakkan padi, pokok belang, pokok durian. Buah durian dekat pondok habis lah. Nah? Ada sikit lagi ya. Yang banyak pergi mana? Makan lah. Jenuh saya bawa ni kepala saya dah kata. Orang sedekah untuk pelajar-pelajar pondok. Ambil. Ya, ni kereta saya pun tak urut yang ni. Semalam ni. Dia selalu ikat. Jadi di situ ada beberapa peraturan. Masjid jangan rubuh. Jangan bom. Rumah ibadat jangan bakar. Wazir-wazir jangan dibunuh. Orang awam jangan dibunuh. Sekarang ni Amerika yang tak ikut. Dia bomnya masjid. Dia bomnya orang awam. Dia bom sana. Dia bom sini. Peluru berpandu sana, peluru berpandu sini. Mereka mengatakan Islam ganas. Sebenarnya yang ganas siapa? Islam dia menetapkan peraturan-peraturan. Dia tak akan rosakkan pokok yang berbuah. Dia tak akan merosakkan sungai-sungai yang menjadi tempat orang minum air, mandi mana. Tapi Amerika dan orang-orang Kristian, dia tidak pernah memikirkan tentang peraturan perang. Dia bom hospital. Di bom di sekolah. Kemudian mereka mengatakan mereka adalah pejuang keamanan. Mereka adalah penegak kepada kedamaian. Sedangkan siapa sebenarnya yang pejuang dan penegak keamanan? Baik itu dipanggil sebagai peraturan-peraturan di dalam peperangan. Ustaz, bagaimana kalau perempuan itu pula jadi askar? Boleh tak kami bunuh perempuan itu? Saya jadi askar. Jadi kamu jadi askar macam apa? Bila kata askar, kalau berperang, bolehlah bunuh. Yang tak boleh bunuh hanya orang awam. Dalam Islam, orang perempuan dan mazhab Rasulullah menjadi nurse. ketika berperang menjadi benteng di belakang. Malah dalam peperangan, satu peperangan Nabi bawa isteri dan anak-anak sahabat. Kata Rasulullah, kalau kamu tak perang betul-betul, siapa nak jaga anak kamu? Siapa nak jaga isteri kamu? Nak tengok orang perempuan di belakang kamu. Ini pun pembakar semangat untuk berperang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, termasuk ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayahdihim wa yuslihu balahum. Wa yudkhiluhumul jannah. عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله وأحبط أعمالهم. فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. Baik, tengok ayat kelima. Saya dihim. Sin itu dipanggil Singapore. Tak ada Singapore. Dia yang akan datang. Ialah Singapore. Taubah. Benda yang akan datang. Orang yang berjuang pada jalan Allah, orang yang berjihad pada jalan Allah, Allah Ta'ala takkan sia-siakan amalan mereka. Walaupun perjuangan di jalan Allah itu melebihkan, memenatkan, menyiksakan, menderitakan, menitiskan air mata. Tapi ingat, Allah Ta'ala sebut di sini, falan, lan, fa, maka, lan, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak, salah, tidak sesat amalan mereka. Maknanya Allah akan bagi hidayah. Saya dihim. Allah Ta'ala akan memimpin mereka. Allah Ta'ala akan memimpin mereka yang berjuang ke jalan mendapat sebaik-baik balasan. Wa yuslihu balahum. Dan menjadikan keadaan mereka baik dan berguna di dunia dan di akhirat. Jadi inilah cita-cita kita. Cita-cita kita ialah berjihad pada jalan Allah. Berjihad pada jalan Allah banyak. Bukan setakat berperang, bunuh, menembak saja. Kita mengaji ni pun jihad juga. Buat sekolah ni pun jihad juga. Tuan-tuan tu bagi sumbangan untuk anak-anak buat sekolah tu pun jihad juga. Bukan semua orang boleh bagi. Nak buat tahfiz, nak buat sekolah macam ni. Kalau saya pergi tanya, diberikan orang tanya saya, tak buat sekolah tu ada bantuan kerajaan? Tak ada. Boleh buat ke saya? Saya kata Allah bagi. Allah bagi rezeki menggerakkan hati-hati orang lain. Bukan senang. Bukan semua orang yang boleh digerakkan. Yang digerakkan itulah dipanggil saya sihir. Cobalah yang nak pergi Mekah. Dia nak pergi Mekah ni saja dia saja lah kami. Tak, dia tetamu Allah, Allah jemput dia. Allah gerakkan dia, Allah jemputkan dia untuk dia datang menunaikan ibadat haji. Itu dipanggil sebagai sayah di. Tuan-tuan tak payah nak bimbang, mana nak tahu ustaz, ramainya orang ustaz. Jangan takut, tuan-tuan adalah ketamu Allah. Mesti ada ruang dan tempat, masa dan ketika untuk Allah. Janji pergi ikhlas. Cuba kita mari barakah ni, mari je, ada je tempat duduk. Jangan takut. Untuk penuh mana nak duduk ustaz, ada di depan kosong lagi. Taklah. Mungkin kita boleh buat kalau katil dua tingkat, mungkin meja dua tingkat ke depan. Boleh kan ke? Bawah ada kat seorang, atas ada seorang. Mungkin kita reka meja yang lebih, kita bolehlah jalan tengok macam mana. Boleh kan? Jangan takut. Bila dah jadi tetamu Allah, mesti Allah, Allah semua di sini, saya dihim wa yuslihu ba'dahu. Jangan tuan-tuan bimbang. Bila kita jihad pada jalan Allah, ada saja Tuhan nak bantu, Tuhan nak menolong kita. Serupalah dengan orang yang mati syahid, mereka tak mati. Mereka sekarang ditunjukkan tempat duduk mereka dalam syurga. Sehinggalah Nabi kata, mereka kenal syurga tempat duduk mereka lebih daripada mereka kenal rumah mereka. Itu pelajar tafsir dulu. Itu yang belakang ujung. Bukan? Oh, pelajar ada jenak. Baik, Nabi sebut orang yang masuk syurga kerana mati syahid, malaikat dan bidadari sekarang ni sedang bawa dia melawat rumah dalam syurga. Dan saya kata tadi, mereka lebih kenal rumah dalam syurga mereka daripada mereka kenal rumah sendiri di dunia. Rumah kita sendiri pun kita tak kenal lah. Tuan-tuan ada 5 bilik rumah. Rumah tuan-tuan ada 5 bilik. Pasalnya bilik nombor 4 tak masuk lagi. Malam tak masuk, hari ini tak masuk. Lepas masuk bilik tidur kita dengan dapur. Dapur bilik tidur tandas tu yang masuk. Tambah rumah tu tingkat, lagi tak masuk. Bukan kata tak masuk, tak naik. Tuan-tuan naik atas rumah tuan-tuan. Lagi dah. Maknanya kita belum kenal rumah kita. Tapi kata Nabi, mereka kenal rumah mereka itu lebih daripada rumah mereka sendiri dalam dunia. Rumah dalam syurga. Baik, kemudian. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut yang dikatakan amalan mereka itu tidaklah sia-sia, amalan yang terbaik. Setiap perjuangan akan rasa nikmat. Setiap kemenangan akan rasa nikmat bila ada perjuangan. Setiap kemenangan akan terasa nikmat bila ada perjuangan. Kenapa tentera Islam seronok? Kenapa tentera Islam seronok bila mereka berjaya menakluk Mekah? Bila takluk Mekah, bila dia Rabah naik di atas bumbung Kaabah. Dan dia bang di atas bumbung Kaabah. Apa perasaan umat Islam bila tengok Bilal azan atas bumbung Kaabah? Rasa sedih, rasa kayu, rasa kuat, rasa kembang dada, kembang tengkuk, semua kembang. Sebab nak sampai tahap macam ni, berapa banyak sahabat Nabi yang mati kena bunuh. Berapa banyak orang Islam yang dibunuh, berapa banyak yang dibunuh, dibakar. Berapa banyak sahabat Nabi, orang Islam yang dibakar sebelum Bilal boleh naik ke Kaabah. Nabi Muhammad dihalau nak dibunuh. Jadi fikir sahabat-sahabat, Hamzah dibelah dadanya, dihirup, jantungnya oleh si hendut. Untuk dapat menang ini, jerih perih susah payah. Akhirnya Allah makbulkan, menang, masuk dalam Mekah dengan sejahtera. Itulah dipanggil kemenangan. Kemenangan kita akan rasa seronok bila ada perjuangan. Kalau perjuangan itu tidak ada, tiba-tiba aja menang, tak seronok. Mana ada seronok perjuangan tak ada. Habis orang sedut, habis orang isap, habis orang makan, baru dia pergi merdeka. Tak seronok langsung. Sambutan merdeka tu tak seronok. Sebab tu Brunei dia sambut merdeka, tak meriah. bukannya ada melawat apa-apa. Prinsip baliklah kami kenyanglah. Lintah dia kalau dia kenyang, dia jatuh sendiri. Kan? Pacat kalau dia kenyang, jatuh sendiri. Dungu dia jatuh, maknanya dia kenyang. Berisi jadi lintah dan pacat lah. Dia berulang dia kenyang, ambillah merdeka gambar. Perjuangan kita di tanah Melayu lain. Walaupun tukuh diorang nak pergi bincang dengan London tu, tapi bukan perbincangan sebelum tu je. Berperang, berbunuh, berjihad untuk nenek kita lawan penjajah. Sebab tu kita rasa yang golongan yang menentang penjajahan tu terasa sangat-sangat kemenangan itu. Lalu saja-saja tak ada rasa apa, takkan jadi apa. Baik, jadi di sini Allah Ta'ala sebut orang yang berjihad pada jalan Allah, Allah akan bagi hidayah padanya dan Allah Ta'ala akan memperbaiki amalan diri dia. Wa yuslih, memperbaiki amalan dia. Wa yudkhiluhumul jannah, dan mereka itu akan masuk ke dalam syurga. Arrafaha lahum, dan kata dia akan dimasukkan ke dalam syurga yang telah dijanjikan dan diterangkan sifat-sifat kepada mereka. Sifat-sifat rumah syurga. Sifat rumah syurga tu macam mana? Ha? Diterangkan. Kita sekarang dikatakan tadi, kita tak faham lagi sifat kita. Pailing ke tak pailing rumah pun. CF ada ke tidak rumah pun. Macam mana kekuatan piawaian dia. Kalau berlaku gempa boleh tahan. Kita baca paper hari ini, kurang 1% yang mengikut piawaian gempa. Maknanya kalau gempa, ranak semua. Habis menara sana, kan menara sini kan jenuh anak kita. Sikmik kita bangunan ni tak tinggi-tinggi dengan. Main duduk di KL tu. Susah hati kita. Gugur-gugur. Baik. Ya ayuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. In tansurullah, jika kamu menolong Allah. Allah ni lemah kan, tapi kita nak kena tolong. Allah ni tak kuat lah sampai kita nak tolong. Ini tabung ni untuk sumbangan apa ni? Saya bayar besok. Baik. In tansurullah, kalau kamu beriman kepada Allah, kalau kamu menolong Allah Ta'ala, adakah Allah Ta'ala itu lemah? Tak lemah. Habis itu, apa maksud menolong Allah? Menolong Allah ni banyaklah luar maksudnya. Menolong Allah yang pertama maksudnya ialah menegakkan hukum hakam Allah di atas muka bumi supaya tertegak, supaya dilaksanakan. Manakah tiga masuk kelas tak? Ada yang kelas? Angkat. Mana tak nampak? Belum pergi spek pun nampak. Ya? Anak dah masuk dah? Anak masuk sebelah mana? Ha? Sebab pula eh? Anak dah masuk sekolah? Dah ada masuk raya. Baik. Baik, tansurullah, kalau kamu tolong Allah Ta'ala tadi, maksudnya ialah menegakkan kalimah-kalimah Allah di atas muka bumi. Apa cara nak menegakkan? Itu yang saya sebut nama ketiga tadi. Mudah-mudahan dengan disebabnya orang yang minum. Selepas ini, mulalah orang membuka mata untuk orang melaksanakan perintah Allah Ta'ala supaya menjauhi minuman yang ditegah. Dan mulalah dipikirkan bagaimana nak melaksanakan hukum mengikut perintah Allah Ta'ala. Maka itu dikira sebagai jalan menolong Tuhan. Walaupun semua orang kata ini, semua orang kata macam-macam, orang kata sebenarnya dia tak nampak daripada ayat yang kita bacakan tadi. Kita kena cari jalan macam mana nak tolong orang memahami Islam. Nah, kita kena cari jalan macam mana orang tu nak mengkaji tentang Islam, buka mata tentang Islam. Maka orang yang membuka mata tentang Islam itu dipanggil sebagai intansurullah. Yang kedua, yang maksud intansurullah, maksudnya yang kedua ialah kita menolong usaha-usaha dakwah. Tadi menegakkan kalimah Allah, peraturan hukum hakam Tuhan. Yang keduanya ialah menolong menegakkan dakwah. Macam mana nak berdakwah, menjalankan usaha dakwah. sikit cara sikit, banyak cara banyak, kuasa dengan cara kuasa, tak ada kuasa dengan mulut, tak ada mulut dengan hati. Nak tolong Tuhan. Cuba tengok semut. Semut ketika Nabi Ibrahim dibakar, semut bawa air ludah ke hati. Besar mana mulut semut? Apa faedah di ludah? Macam nak padam. Terpadam tak? Tak mampu padam. Tapi dia cuba juga buat mengikut kepada upayanya. Fattakullah mastata'tu. Setakat mana yang mampu untuk berdakwah? Tuan-tuan nak mengajak jiran main mengaji pun susah. Susah pun nak mengajak kawan main mengaji. Kadang-kadang sakit hati. Datang dia mengaji malam ni tu. Ustaz tu sonok, lawak gila. Yelah, insyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah sajalah. Kita pergi ambil naik kereta lagi. Tak dapat lah. Cucu nak balik. Bila? Lusa. Astagfirullah. Lusa nak balik. Malam ni nak masak. Punya tak mau gaji. Kadang-kadang sakit. Hati nak pujuk orang. Itu baru nak pujuk. Bukan nak ceramah. Bukan nak mengajar. Baru nak pujuk. Ajak datang. Bukan kata nak ajak jiran. Nak ajak isteri rumah pun. Susah. Suruh suami mengaji tak tahu. Tak berat benda Ustaz. Tak mahu, kalau dia tahu bila aku dia tu nak buat untung tu. Atau kalau dia buat rumah, tidur dulu kan? Macam paper, tidur. Dia makan, dia tidur. Dengan suami pun susah, dengan isteri pun susah, dengan anak-anak upaya. Nak dakwah. Tambah macam layak buka pula dia, Allah. Macam-macam makdeka orang tak nak. Tak puas hati sana, tak puas hati sini. Macam-macam, dah bagi yang itu, nak puas, dah nak puas, nak puas lagi. Dah bagi betih dah nak bohong. Tak tahu lah saya tak kira tentang manusia ni, saya tak faham. Nak jual tanah, kita beli tanah. Nak harga tinggi pun, kita sanggup bagi juga. Nak itu, nak ini, ya Allah, saya tak tahu. Sekali lagi saya berhenti pun, duduk dah untuk seorang dulu. Ajak semua orang tinggal. Tak habis-habis, tadi pun telefon tak habis-habis. Masa rumah tu ada, ha tak nak duduk. Bila rumah tu tak ada, ha kata nak duduk pula. Duduklah masa duduk. Kalau ada tenang-tenang, hampir duduk. Tak ada juga. Karat juga rumah tu pun, hantu je duduk. Bila kita dah buat semua ada, nak juga kami nak kata duduk. Tapi ini pelik penuh tu. Saya pening kepala. Tu yang tuan-tuan tengok saya di muka lagi tu. Pada usia. Tanya salah. Dia pun kata maklum hati saya. Dia pun kata Najib Mutin hati saya. Saya ni abang tu. Abang tu. Saya anak saya kan. Macam-macam masalah. Sebab kita dah duduk dalam perjuangan. Bila perjuangan dia mesti banyak ujian. Dia mari minta duit. Dia mari minta sokongan. Dia mari minta izin. Dia mari minta nak duduk. Dapatkan kerakyatan. Kita tolong macam ni, nak macam ni. Tolong macam ni, nak macam ni. Tak boleh tak? Macam mana nak dapat? Nak dapat disambung konsep, disambung kerayakan kelahan. Tak ada. Saya dah buat rumah macam-macam tak. Mari juga, nak juga, nak juga. Saya letih. Saya tak mahu lah. Mari carilah sekolah lain yang boleh bagi tolong dapat kerayakan. Tak dapatlah kita tuan-tuan. Yang tolong, minta tolong anak nak cari makan, Ustaz tolonglah Ustaz anak saya ni, dia ni apa semua ni, dia menjaga apa semua ni, Ustaz tolonglah rekomen. Saya tengok Quran dia, Quran ni dah ada orang jual, macam mana dia nak tolong? Ya, macam mana dia nak tolong? Jadi banyak orang macam tu. Banyak orang yang kita jumpa, selalu sampai kepada satu tahap, semua hajat kena penuhi. Dulu menyampuk sangat-sangat. Bila anak susah, adik susah, anak belakang susah, main tahu diri. Semalam datang jumpa saya. Ustaz ada tak orang yang duduk di pondok Ustaz? Boleh jaga mak kami seteruk. Menung saya. Yang duduk di pondok ni pun seteruk. Macam mana nak jaga orang seteruk? Yang tema duduk di sini seteruk dan seteruk. Macam mana nak jaga, nak jalan pun tak boleh. Langgar batu pun berbuk. Nak jaga mak macam mana? Saya kata ni bukannya pusat penjagaan. Ini pusat pengajian. Dia kata mana nak tahu yang ibu tunggal, apa semua yang tak nak ajar apa aku nak kena. Siapa nak? Kak Ha nak, Kak Ha? Mana Kak Leha? Nak ada? Kak Leha pun nak lebar. Itulah pun nak nikah. Ya? Kak Eno dah lebar, lalu kaki punya. Macam mana? Saya pun tak faham. Saya kata bila kita bantu rumah banyak, Vietnam ada, China ada, Kemboja. Sekarang ni Kemboja. Ya, kalau Indonesia sekarang dia membekukan Indon punya bantu rumah, ambil Kemboja. Kemboja orang Islam kita. Ya, baik-baik semua. 5,000 je. Baru dia menjumpa saya Ustaz. Kalau Ustaz nak ambil bantu rumah, 5,000 Ustaz. Kemboja punya. Memang baik punya. Ya, tu Kemboja pula putih-putih orang dia Ustaz. Dia orang dia. Tak lama pula lah, nombor 4 pula. Baik, kemudian bila kita tolong Allah dalam bentuk menyebarkan dakwah dari jalan, mungkin tuan-tuan boleh sebarkan dakwah di kereta tuan-tuan. Sudahkah anda membayar zakat? Sudahkah anda bersolat? Itu pun bentuk dakwah juga. Dari jalan orang naik kereta kita, apa kita nak bagi? Memang kosong tak ada beda. Pasangkan TV, pasangkan ketek. Orang mari ke rumah kita tu nyemah-nyemah tengok Doraemon tu, dia pasang kaset. Itu dipanggil sebagai usaha dakwah. Okey juga dia mana duk tayang kursi, pek tayang ceramah agama. Dia duk dakwah kursi nak buat apa? Apa faedah ni buat tu? Ha ha ha. Ya yang tak darah-darah kursi. Tumpuklah, tumpuklah tak darah belak tu. Tumpuk orang lain pasal duk tengok mana. Sepatutnya setiap orang buat kerja untuk tolong, tolong Tuhan. Kalau dia berniaga, dia tolong Tuhan. Kalau dia ustaz, dia tolong Tuhan. Kalau dia suri rumah, dia tolong Tuhan. Cari jalan macam mana nak tolong Tuhan. Yang keluar dia kata maksudnya tadi ialah macam mana nak berdakwah. Yang ketiga, bagaimana yang dikatakan nak menolong Tuhan, meletakkan Islam pada kedudukannya supaya dihormati. Kita tolong Islam membersihkan daripada pahaman-pahaman dan tanggapan-tanggapan yang salah tentang Islam. Supaya orang mendapat penjelasan dan kedudukan yang sebenar tentang Islam. Itu juga dikira sebagai menolong Allah Ta'ala. Yang keempat yang dikatakan menolong Allah Ta'ala itu ialah berjihad, bersedekah, berwakaf atas apa-apa tujuan yang mana tujuannya ialah meninggikan kalimah Allah. Cari jalan apa yang kita nak buat. Saya dah sebut pada tuan-tuan, Islam tak suruh bagi banyak-banyak. Islam suruh bagi sikit-sikit. Wa mimma razaqna. Mimma tu maknanya sebahagian daripada yang Allah bagi pada kamu, serahkan balik pada Allah. Itu tolong Tuhan. Dan Allah kata bukan tolong saja, kami akan ganti daripada jalan yang lebih baik. Kadang-kadang dihapuskan dosa, kadang-kadang diluaskan kubur bagi orang yang berwakaf, berjihad, bersedekah, berderma dan sebagainya. Jadi kata Allah, kalau kamu buat 4 benda tadi, kamu dapat apa? Yang surkum, Allah pula yang akan tolong kamu. Allah akan tolong kamu. Bukan saka Allah tolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dan akan ditetapkan kepada kamu kedudukan kamu di atas muka bumi ini. Dikukuhkan kedudukan kamu, diberikan kebaikan yang tiada terhingganya kepada kita. Jadi kalau kita berlaku yang itu sepotonglah. Allah Taala janji dah 2. Kita buat 1, Allah bagi 2. Kita buat 1, Allah Ta'ala bagi 2 benda. Baik. Kemudian. Dan meneguhkan tapak pendirian kamu. Wa yusabbit aqdamakum. Makin kukuh. Makin kukuh. Makin kukuh. Jadi itu jaminan Tuhan. Jaminannya ialah bila berpunca daripada bila kita tolong Allah. Baik, yang seterusnya. Walladzina kafaru, dan sebaliknya bagi orang-orang kafir. Fata'sal lahum, celaka bagi mereka. Ta'sal lahum, celakalah mereka. Wa adalla a'malahum. Dan sia-sialah amal-amalan mereka. Orang yang menolak Allah, orang yang mempertikaikan Allah, yang tidak mau menegakkan kalimah Allah, rugilah mereka. Sia-sialah perbuatan mereka, cantik macam mana pun. Walaupun orang kafir itu cantik macam mana pun amalan dia, kata-kata dia, tapi kerana tidak mempunyai keimanan kepada ghaib, maka rosaklah amalan. Saya katalah semalam, orang kafir itu ambil pisau yang tajam, tajam sungguh-sungguh, belah kayu memutih pisau yang punya tajam. Dia bacanya bismillah ketika nak sebelah ayam, menutup aurat lagi. Orang kafir tak ada pakai seluruh pendek, menghadap arah kiblat dengan lafaz yang berani, yang bismillahirrahmanirrahim, putih dua ubat, mati ayam. Boleh tak dimakan? Sebab apa tak boleh? Sebab bukan Islam. Sebab apa dia bukan Islam tak boleh? Sebab satu benda, iaitu dia tidak percaya pada benda wahi, dia tak percaya pada Allah. Macam mana manis kata-katanya, baik macam mana pun kata-kata dia, siap peti ayat Quran lagi, tetap ditolak kata-katanya itu. Dan kata Allah di sini, fataqsallahum, celakalah mereka. Wa adalla a'malahum, dan sia-sialah amalan mereka, sesat mereka itu. Yang ini yang saya suruh semalam di masjid Kampung Bahagia, saya suruh buat post-mortem. Mereka nak buat post-mortem. Kita ni kalau menang pun post-mortem, kalah pun post-mortem. Benda yang wajib post-mortem. Kenapa dibenarkan orang bukan Islam menggunakan ayat Quran di dalam syariat? Dalil apa yang membenarkan? Saya usah, mereka dah faham Quran. Kalau mereka faham Quran, kenapa mereka tak Islam? Mereka sendiri pun tak percaya pada Allah, tiba-tiba guna ayat Allah untuk mengajar orang yang percaya pada Allah. Apa syarat dia untuk dia mengajar kita? Hang sendiri pun tak beriman pada Allah, tiba-tiba hang nak mengajar kami beriman pada Allah guna ayat Allah. Tak malu je. Tapi kita menganggap benda itu sebagai satu benda yang betul. Tak apa Ustaz ni, tak betul jawapan dia. Dalil tu ayat yang kita bacakan tadi. Tuan-tuan ya, kalau nak mahu duduk di pondok, mana tanya dulu ya. Jangan tulis bawa umur apa. Anda lepas. Ya, sudah tak ada lah, pondok sudah tak ada. Suruhlah Ustaz, bawa macam mana Ustaz datang lah Ustaz. Siapa suruh datang? Siapa suruh? Ya Allah, tak ada buku-buku dia Ustaz. Saya dah bawa mak saya Ustaz, letaklah mana-mana bilik Ustaz. Tak ada, rakan tak ada, ini banyak kosong. Ini nampak di rumah yang cantik ni, ha, dengan pintu bagus cantik, engkau cantik. Takkan tak ada Ustaz, orang tak ada pun. Oh, sudah. Saya tak tahu, siapa rumah kosong, dia boleh tengok je. Siap bawa mak dengan kursi rodok. Mak dia pun, tolonglah Ustaz, makcik nak duduk di mana. Menung kita. Sebab tu, telefon dulu, ada ke tidak. Jangan terus buat mari yang bawa diusung lah. Saya tak ada kasih sayang lah. Tak ada kasih sayang lah saya. Tak ada tempat nak duduk lah makcik. Kesian lah Ustaz. Tak ada. Ini semua orang punya. Nangis. Ada satu makcik tu nangis. Tak apalah mak, orang tak kesian kita. Eh, mesti. Aku bukan tak kesian. Tapi tak boleh kesian. Takkan dia nak pecah rumah Cikgu Rainah punya cantik rumah. Itu rumah dia. Di tengah orang dia tak ada ingat kita punya ni ada yang boleh masuk pun kau. Itulah yang mana ada nak rekomen kata apa-apa, jangan tu rekomen. Setakat ni ada 60 orang sekarang waiting. waiting list saja 60 orang. Mana kita nak isi? Okey, tak ada tempat kita nak isi lah. Baik. Zalika bi'annahum karihu ma anzalallah. Kenapa jadi demikian? Kenapa orang kafir? Baik macam mana pun kata-kata mereka, tujuannya baik macam mana pun, tetapi kerana mereka tidak bertuhankan Allah, segala perbuatan mereka itu ialah sesia, sesat. Kerana apa? Zalika, kerana bi'annahum adalah mereka itu karihu ma anzalallah. Mereka benci dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Cuba ditanya dekat mereka. Allah kata jangan makan babi. Tetap mereka nak makan babi. Allah kata jangan belah babi. Tetap mereka nak belah babi. Allah kata senanglah, hendaklah disembelih. Mereka main katok je ayam tu. Nama dia ayam katok. Yang katok tu memakai seluar katok. Orang betul kurang tahu lah seluar katok. Apa tahu seluar katok tu? Nah, kayu tahu apa? Tak apa? Kayu tahu apa? Katok tu apa? Mereka pakai seluar katok. Jadi mereka benci dengan azan, mereka benci dengan hukum hudud, lagi mereka benci zalim ganas. Tak setuju mereka. Sebab itulah mereka sesat, walaupun mereka bercakap tentang benda yang baik, ketulusan, kerasuahan, macam-macam ke lagi. Tetapi kata Allah, apa yang mereka cakap itu kosong, tidak ke mana-mana. Kerana tidak berada di bawah wahyu Tuhan. Yang ni yang Allah Ta'ala pesan kepada kita, bagaimana kita ni nak bermasyarakat. Mereka dengan cara mereka, kita dengan cara kita. Lakum jilukum waliyali. Buat apa kita nak campur dengan mereka? Ya sepatutnya kita dengar cakap mereka. Akhirnya kita mengalah, tunduk, segar, silu, takut kepada mereka. Akhirnya kalimah Allah tidak boleh ditegakkan. Fa'abata'a'malahum. Maka Allah Ta'ala menggugurkan amal-amalan mereka. Habis otak. Walaupun dia sumbang juta buat masjid sekalipun, tak ada layak mendapat apa-apa ganjaran. Habis bintang di situ masuk bintang yang seterusnya. Ustaz Azhar tak ada kali ini. Dia pergi ambil isteri dia ni Kuala Lumpur ya. Oh, saya Kuala Lumpur. Orang ada isteri. InsyaAllah ya. Besok kita sambil kita tahun-tahun raya kita besok, kita juga meraihkan Ustaz Syawal. Pada ramai yang memang ceritanya tak ada makan dulu di rumah dia. Dia parking tak dapat, patuh panjang, lauknya tak cukup. Saya dah kata pada dia, dia pergi. Saya kata buat Nuri Warokah, parking senang, nak makan senang. Lauk pun kita boleh hidang 4-5-6 tempat, dia tak nak. Orang pakai duk mengadu kat saya, Ustaz, letih ke berjalan, Ustaz, Ustaz, kiu gini, Ustaz. Ada kena mamak juga lah, Ustaz. Saya kata nanti baik saya tak pergi. Kalau saya pergi lagi lah. Ada yang pusing dua kali, tak ada parking balik. Itu yang tersegur. Dia mula-mula dulu saya kata, kamu tak sesuai buat di rumah kamu. Tak sesuai. Ini driver saya nak kahwin ni. Jangan tu buat di rumah dia. Memang tak sesuai. Bila ikut saya, bila ganti saya, bila ceramah ganti saya, mesti ramai orang datang. Driver saya walaupun dia driver, tapi orang kenal dia. Takkan tak jumpa. Anak buat gelung rumah tu nak. Buat di barakah ni, pasti di hujung pun boleh. Kita punya darat sini ada, darat sini ada, dalam ni ada tu. Lagi kita dah siap dah darat untuk pagi makan di asrama tahfiz. Senang, tarah tu ada 9. Pilih lah. Buka ni tak seronok, buka ni tak seronok. Pilih. Punya banyaknya tarah, ya Allah. Tahu nak buat juga puasa sepi semua kamu. Ada macam mana? Anak menyesal tak? Malu malu tak? Maka pilihan. dia dengan agak dia tak faham kurang bawa isteri yang lain diserangi kan ini. Cuma kami tak sialah tentang makan untuk VIP tapi pasal makan ini bagaimana kami batuk jatuhlah kena batuk. Baik, besok saya minta oleh tuan-tuan kaki ini kita kena kosongkan untuk kita bubur makanan besok ini. Yang mana yang dah sewa parking, beli parking tu dulu kosongkan parking tuan-tuan untuk kita nak buat lot makanan besok. Besok ada 5-6 jenis lot makanan yang akan dibuat. Ya? Ya, kena pindah ya? Ya? Saya kunci banyak. Orang kena pun simen lah. Yang saya tak dapat lah saya bagi. Tak letak tu suai. Banyak saya kunci. Saya nak buat sampai ke sini. Sampai hujung. Tapi dia tak cukup lagi. Ya, yang tanah pun kita buat RM20,000. Ya, untuk asrama kafir makan. Kalau anak-anak kafir tak cukup, kita tahu lah. Kenti mereka dengan tainya. Saya pula nak masak apa dia. RM20,000 tu kos untuk parking dengan buat asrama makan dia orang sahaja. Kalau adik-adik tak lihat kekurang ni, kita tahu lah. Apa ya? Tak payah lah. Mereka duduk di asrama dia dulu masak sendiri. Tentang-tentang kena puangat tahu. Ya. Jadi mari sini tak payah fikir dah nak masak-masak. Mereka duduk sekolah mereka dulu tak ada makanan Maggi juga. Jadi duduk sini tak payah fikir dah tentang masak. Apa dan belajar saja. Sampai kantin tu pun ustaz buat cantik-cantik untuk belajar-belajar tahfiz. Syukurnya banyak ya belajar ya. Jangan main-main. Fahir ya. Fahir tu lepas pergi SPM. Belajar dia elok. Dengan murah dan nampak murah. Baik. Baik, besok pagi juga kita ada ceramah dengan Ustaz Nur Salam. Pukul 10 pagi. Dan kita mulakan kelas dengan pukul 9. Ceramah daripada Ustaz Zaid. Kemudian ceramah daripada Ustaz Maharami. Kemudian Ustaz Nur Salam. Sampailah jam 11 pagi, 11.30 pagi. Kemudian malam pun Ustaz Nur Salam akan buat kuliah maghrib di sini. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Maisah kerana menguruskan kedatangan Ustaz Nur Salam. Jadi kita ada 3 ceramah pagi besok. Kita pukul 9 Ustaz Syed Nabil, kemudian Ustaz Syed Al-Fayyad Al-Zayyad seperti biasa, kemudian Ustaz Maharami bin Ustaz Mokhtar dan Ustaz Nur Salam. Dia 3. Lepas tu baru kita makan. Tunggu lapar sikit baru makan. Ada orang sponsor nasi ayam, bukan kita sendiri masak lemang, kuih dan tuan-tuan kalau ada kuih beleng-beleng tu bawa lah tuan-tuan. Yeah. Dan saya tak ada jemput orang lain. Kita hanya jemput kita-kita je. Besok kita kena kursi. Lalu kita pemurah kan, jemput lebih manja je. Letih lah tuan-tuan. Saya letih, tuan-tuan letih. Ha, jadi kita buat untuk kita-kita cuma adalah 2-3 orang yang luar yang kan datang meraihkan besok. Baik, jadi kita masuk bintang di situ. Maksudnya bintang yang baru, cerita yang baru. Habislah cerita tentang masalah perang tadi ni. Kita masuk pula cerita yang baru. Afalam yasiru fil ardh. Ingatkan dah habis tu Ustaz. Dah mula kutuk tu Ustaz. Sabuk. Lagi saya belum bangun tak habis tu. Dan kamu tengok tentang kesan-kesan akibat-akibat orang yang bantah Allah sebelum daripada kamu. Ini perjalanan kita tahun depan, lawatan kita lagi sekali ke Syria, Jordan. Ya, mungkin Baitul Maqdis ni kalau agak luar kita tak tunda, tapi Baitul Maqdis Syria Jordan jalan. Indonesia turun tutup buku tu. Ya, saya pergi. Dan kita akan buat lawatan ke Kelantan untuk lawat solo di sana. Ini kita insyaAllah saya kena uruskan dengan sahabat saya untuk kita melawat mulut-mulut di Kelantan, kami kita membeli belah. Mulut tu sejak dalam saya melawat ya. Ambil syarat je lah. Tak keluar apa pun tak pun. Yang pentingnya ke tempat lain. InsyaAllah kita mungkin kita tidur dalam semalam. Dua hari ke semalam kita duduk di sana. Jadi Allah Ta'ala suruh kita jalan. Tak boleh jalan ke Syariah Jordan, jalanlah ke Kelantan, Terengganu. Jalan ke Johor. Saya cita-cita kalau saya nak bawa tuan-tuan ke peti gudang ke sekarang belum selesai lagi. Ya, untuk melawat kolam ikan yang saya kata. Ya, tak. Kelong ke kelong? Kelong. Ya, belum sampai lagi. InsyaAllah lah. Saya nak bawa tuan-tuan duduk dan makan tanah semayang atas laut. Ya, makan ikan bakar. Bicinuk sendiri je. Laut-laut dalam tangkal. Tak payah nak memancing-mancing blue stick lagi lah. Baik. Damarallahu alaihim. Allah telah menghancurkan orang-orang itu. Walil kafirina amsaluha. Begitulah orang-orang kafir yang menjadi, yang mengikut jejak mereka akan beroleh kejadian seperti orang dulu-dulu. Maka kalau kita pun mengikut jejak langkah mereka, bantah Tuhan, kita juga akan jadi macam orang dulu-dulu, hancur banyak, punah banyak. Zalika bi'anna Allah. Sebaliknya kalau kita beriman kepada Allah, Allah lindung kita. Zalika bi'anna Allah adalah kerana Allah itu maulal ladina amanu, pelindung bagi orang yang beriman. Jadi tuan-tuan jangan bimbang, tuan-tuan jangan takut. Ya Rabbi, oh Rabbi, mari ya Rabbi. Saya tuju anak ni. Anak dia orang muslim. Masuk. Wa annal kafirina lahu maula lahu, dan orang kafir tidak ada. Dia nak tengok anak Irami. Nama apa ni? Maya Kari. Umur kau ni? Tahun lebih. Ya, maknya orang putih. Jadi anaknya pun macam? Orang putih juga lah. Ya? Baik. Sekadar itu saja. Nak tengok kalau anak diumik. Dulu waktu mok-mok kita mengandung dulu, mereka dumek ke? Akak-akak dulu waktu mengandung dulu, dumek. Elektrogen, dumek. Setiap hari kita tengok dumek. Dapat anak macam? Sembi dumek. Baik, habis. Susu elektrogen ada lagi? Ya. Dah lama tak pergi makan. Allah Allah, ada soalan? Ya. Tak ada ya, baik, tak salah. Belajar tahfiz pukul 11.20 masuk kelas. Kita akan belajar semayang. Okey. Baik, boleh bergerak sekarang belajar tahfiz dulu. Bawa Quran, bawa kitab. Jumaat, Ustaz buat apa ni, semayang, anu apa ni, khutbah, batu.